Ya yi yu bai. Yu yai yu yan. Jadi ya id gombi guna. Nun mati ketemu ya. Nun mati tetanwin. Yu yai yani yai na minal moi ni ma yi yai yani ya. Ya yi yu bai. Yu yai yani yai na minal moi ni ma yi yai yani ya. Untuk makhraj ini harus diulang-ulang. Perlu dilatih. InsyaAllah kita akan diberikan kemudahan, kepahaman, fasih dalam mengungkapkan, mengucapkan makhraj-makhraj tempat-tempat keluar huruf. Tempat-tempat keluar huruf. Makhrajul huruf. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ke saatnya